بسم الله نراجع أولا. والكافي على الوقف الكافي من علامة من علامات وقف الكافي ما منها ايش علامة المعروفة الجيم. طيب ويكون ما بعدهما علامة الوقف الكافي ايضا سيلي انك أن يكون ما بعدهما على مبتدا. طيب مثال تذكرنا عليه كثيرا ذلك كتاب أولئك تلك ولذلك. طيب ثانيا مثال طيب مثال آخر من هذه المثال أيوة هذا لذلك سيعمل لجذوق وبال أمني عفى الله. تبي مثال آخر ثلاثة فعل مستأنف قال يا آدم عفى هذا آخر فعل هذا مثال عمسي ما يذكر كم فعل مستأنف ايش ضرب الله مثلا الآن بدأش عفى الله أي يعني من بداية البداية فعل مستأنف يعني من بداية الكلام عفى الله مفعولا لفعل محذوف تنبهين عندك كمثال لا يفرق أي منيبين إليه أشتدر المنيبين إليه تقديرهما أشتدر تقدير عندك يلزموا الزمو ويصبح أن يكون معنا حالا رابعا أن يكون معدهما عندك صاحب الطاقية أشفق بين وقف تام والكافي يكون معده نفيا عندك ايش فرق بين التام والكافي التام اذا مذكور نفيا وهنا مذكور نفيا ما يذكر ايه هي ما لا يتعلق بما بعده معنى ولا لفظ ولا لفظا وما هذا يتعلق بما باللفظ. طيب خامسا هنا يا بلال ذكر لم ينكر عندك قاله بل تذكر مثال مثال بل هم بلقاء ربهم كافرون وفي الآخر أضلوا عنهم. طيب بعد من يذكر عندك أيكون ما بعده سين أو سوف مثال سيقول السفاء مثل الآخر أنا صاحب الإمامة مثل الآخر عندك سوف تعلمون. طيب بقي واحد من يذكر بقي ما يذكر ها بقي ماذا بقي اثنان ايش ان المكسورة كذلك المخففة وقف على حسن وقف على حسن أنا متأخر عندك وقف حسن أما أنا وقف حسن من يذكر عند متأخرين عند متأخرين ها الوقت تتعلق ما طيب ما أولك طيب رابعا وقف القبيح وقف قبيح ما معنى وقف القبيح عندك ايه اي مثال ها ان الله خطير مثل الاخر ذلك الامثال مثل الاخر وما من إله إلا الله عندك هذا المبتدا دون الخبر أيضا الحمد لله وقف عند أي كلمة الحمد طيب أيوه ها تفرف صوتك السلام عليكم لا هذا ما واسر الله هذا بدأ سين واسر الله ما يذكر ايه ايش على وسط الأسيفة مثال أقدر الله مضاف أو سيفة صراط المستقيم أيضا عندك مثال هذا أنا أقول الله ماذا؟ أي مضاف إليه الصفة تبقى له صفة لما درسوا لما النحو ما عرفوا صفة ها؟ الصراط المستقيم الصفة طيب الآخر عندك صاحب الطاقية عندك غفور رحيم أوقف عند إن الله غفور طيب كنت لنجدكم سلام كنت لنجدكم Baik, sukun mahal yang ketiga sekarang. Kemarin sudah selesai dengan dhammah. Terakhirnya dhammah itu boleh dibaca dengan sukun mahal. Kemudian boleh dibaca dengan nanti soal pembahasan nanti itu. Kemudian ini baca sukun mahal aidan kalau terakhirnya apa? Sukun. Terakhirnya sukun itu harus dibaca dengan sukun mahal. Kemudian al-arid lis-syakl. Khalas. Aslinya apa? Aslinya sukun. Seperti waqalat ikhruj. Waqalat ikhruj aslinya waqalat ukhruj. Lam yakun alladziina kafaru aslinya lam yakun. Itu. Harakat ya tsalits di beli harakat yang ketiga itu supaya apa? Liltiqa as-sakinain. Liltiqa as-sakinain. Aslinya ya lam yakun alladziina kafaru lam yakun alladziina kafaru. Waqalat ikhruj alaihin aslinya waqalat ukhruj. Waqala lahum irka'u misalnya. Contoh lain. Waqala lahum irka'u aslinya. Jadi aslinya sukun. Kemudian di sini dikasih harakat karena bertemunya apa? Dua sukun. Maka dikasih harakat. Waqalat ikhruj. Maka seperti ini, qalat tidak boleh dibaca kecuali apa? Kecuali sukun mahal. Walaupun di situ dikasih tanda kasrah. Qalati. Dikasih tanda kasrah. Tapi aslinya apa? Aslinya sukun. Lam yakunil ladhina kafaru. Aslinya lam yakun. Maka berhenti pada lam yakun tidak boleh kain baca dengan raum. Karena aslinya sukun di situ. Bisa difahami? Baik. Yang keempat, kalau terakhirnya tak marbutoh, tidak boleh dibaca kecuali sukun al-mahad ayran. Tak marbutoh. Tak yang diikat itu. Diikat. Lawannya apa? Tak matwiyah. Situ. Di sini ada al-marbutoh. Seperti samarah, syajarah, bakarah. Contoh lain, Akhil Allah, ya Allah dan ayo, Wafara, Khabara, baik. Contoh-contoh semacam ini tidak boleh dibaca kecuali dengan sukun al-mahab, yang terakhirnya tak marbutah. Baik. Yang kelima, kalau bersyakal, syakalnya itu adalah fathah. Ini pun harus dibaca dengan sukun al-mahab. Seperti ja'a ghaira. Dibacanya cuma sukun al-mahab. Ja'a ghair. Nga al-mustaqimah misalnya. Al-mustaqim. Tidak boleh al-mustaqim. Kalau dibaca ismam tidak boleh. Rom tidak boleh. Baik. Contoh lain yang terakhirnya fathah. Menyukur terakhirnya fathah. Sya'a. Ayo. Laisa. Terakhirnya fathah. Yasha'u dhamma. Kaifa. Saufa. Terakhirnya fathah. Ghaira. Bukan. Nah. Ini semuanya tidak boleh dibaca kecuali apa? Sukun al-mahab. Kemudian ha'ad-dhamir al-masbuqah berikutnya nomor 6. Ha'ad-dhamir yang didahului oleh dhammah seperti kultu. Itu enggak boleh dibaca kecuali sukun al-mahab. Kemudian taraku atau sebelumnya didahului oleh wawu kultu sebelumnya dhammah. Kemudian wau seperti taraku. Kemudian kasrah seperti ahli. Kemudian ya seperti liwalidai. Ini agak sulit pembahasannya, agak sulit. Baik. Sementara ini kalau belum paham mungkin insyaallah berikutnya akan paham. Baik, masuk berikutnya yang dibaca dengan ar-raum. Ar-raum itu syaratnya Itu kalau huruf terakhir apa? Dhammah atau kasrah. Baik. Syaratnya sini. Rum inda ad-dhamm wal kasrah. Itu syarat utama. Boleh dibaca rum kalau terakhirnya apa? Dhammah atau kasrah. Tapi mungkin bisa ditambah pada itu sukun mahad di antara juga kasrah. Nomor 7 coba ditambah itu kasrah juga. Ini kan sampai nomor 6 aja sukun mahad. Dan tambah nomor 7 kasrah. Au al-kasr. Seperti an-nisa'i as-samai. Jadi baca sukun mahad. Sekarang ar-rum kalau terakhirnya apa? Terakhirnya dhammah atau kasrah? Kalau terakhirnya itu tanwin, maka harus dihilangkan tanwinnya. Jadi tinggal kasrahnya. Kita terapkan sekarang seperti nasta'inu. Nasta'inu pertama boleh dibaca apa di situ? Pembahasan pertama sukun mahad. Kemudian kedua kita baca dengan ar-rum. Jadi dhammah itu boleh kalian baca dengan sukun mahad, boleh dibaca dengan apa? Ar-rum. Contoh sekarang dhammah nasta'in, sukun mahad demikian. Nasta'in. Kemudian rum, ar-rum itu dengan sepertiga harakah. Cara bacanya nasta'in. Jami'an? Nasta'in. Cuma dua harakat. Wa hukmuhu kal wasl. Ini di pada rum sini. Kalau tanwin harus dihilangkan tanwinnya dan hukumnya seperti wasl. Jadi seakan-akan kalian baca wasl. Jadi tidak seakan-akan baca dengan waqaf. Tapi seakan-akan membaca dengan wasl. Maka nasta'inu di situ hukumnya mad apa? Mad at-tabi'i. Tapi kalau sukun mahad menjadi hukum apa? Mad alif sukun. Baik. Ar-rum seakan-akan kalian baca dengan wasl. Jadi cukup dua harakat di situ. Baik. Contohkan nasta'inu. Jami'an? Nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. Contoh yang dhammah tanwin. Siapa yang contoh? Hah? Ba'idu. Ba'idun. Ghayra ba'idin. Ba'idun fi surah. Sawa'un misalnya. Sawa'u. Demikian. Sawa'u. Ini tinggal dhammah saja. Kalau tanwin hasilnya sawa'un. Kemudian di situ mat apa? Mat wajib al-muttasil. Jadi rum di situ boleh dibaca 4 dan 5. Baik, sawa. Demikian. Sawa. Sawa. Cuma seperti tiga sawa. Dibaca sawa. Sawa. Demikian. Sawa. Baca tak? Jadi baca. Baca. Arom. Ayo. Ayo. Sulus al-harakah dibaca sulus al-harakah sepertiga. Baik, contoh yang kasrah sekarang. As-samai. Demikian. As-samai. As-samai. Demikian. As-samai. Baik. Contoh yang kasrah tanwin seperti min adzabin syadidin. طيب شديد جميعا شديد شديد جلاسنا begitu tapi cuma sepertiga شديد جميعا شديد seakan-akan kalian baca شديد شديد جميعا karena tanwin harus dihilangkan tanwin yang tinggal kasrahnya syadidin adabin syadidin atau min azabin alim demikian min azabin alim jadi dhammah atau kasrah kalau tanwin harus dihilangkan apa tanwinnya hukumnya apa seakan-akan membaca dengan wasl jadi seakan-akan kalian baca dengan wasl ah pada azabin sekarang boleh dibaca dengan sukun al-mahad. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Tiga. Boleh dibaca dua harakat. Boleh dibaca berapa? Empat harakat. Boleh dibaca enam harakat pada min azabin. Azabin misalnya. Au alimin. Sukun al-mahad? Tiga. Kalau rum berapa? Rum kalau wasl. Berapa berarti tadi? Satu saja situ. Dibaca dua harakat. Berarti pada min azabin alimin. Alimin berapa? Empat. Empat. Aujuh. Arba aujuh. Pada min azabin alimin. Ini. Kalau as-sama'i. As-sama'i. Dibaca sukun mahad berapa jumlahnya? Tiga. Dibaca berapa? Empat, lima, enam. Itu pada sukun al-mahad. Terakhirnya sukun. Jadi kita baca seperti as-sama. Demikian. As-sama. Sukun. Empat harakat sekarang. Baca lima. As-sama. Demikian. Baca enam sekarang. As-sama. Ini yang? As-sama. Ayo. Tadi pada as-sama. Kalau dibaca rum. Dibaca sukun al-mahad berapa? Tiga aujuh. Jadi empat, lima, enam. Bolehkah dibaca dua harakat? Boleh tidak? Boleh tidak? Seperti as-sama. Boleh tidak? Menegur. Enggak boleh karena situ apa kemarin mad wajib muttasil arif lisukun. Tidak boleh kalian baca dua harakat. Harus dibaca minimal 4 kemudian 5 kemudian berapa? 6. Kepada as-sama. Oke, pada alimin. Sebelumnya kita baca rom dulu. Kalau rom jumlahnya berapa? Kalau wasl, berarti dibaca berapa? Empat, lima. So? Jadi seakan-akan kalian baca mat wajib mutasil. Tidak ada arti sukun situ. Jadi baca berapa? Empat atau lima. Berarti dua wajah di situ. Kita baca dengan raum sekarang. Dibaca empat harakat. As-sama'i. Jamian. Kita baca lima. As-sama'i. Demikian. As-sama'i. Baik. Sekarang. Yang anak kecil kalau tidak perhatian tidak paham. Atau yang besar kalau tidak perhatian tidak paham. Jadi sukun al-mahad. Pada as-sama'i. Dibaca tiga. Empat. Lima. Enam. Kemudian rom dibaca berapa? Dua. Yaitu. 4 dan 5. Sehingga pada as-sama'i berapa wajah di situ? 5 wajah. 5 wajah. Kemudian alimin. Alimin sudah taqaddam. Sukun al-mahad dibaca berapa? Salah berapa aja? 2 4 6. Kalau rom berapa? 2 saja. Berarti apa? Berarti berapa wajah? Arba aujuh. Pada min azabin arimin. Arba aujuh. Situ. Contoh lain. Taib al insya'a buyuti fi buyutin misalnya buyuti. Situ berapa wajah situ? Buyuti kam wajah ini ya al-basit. Fi buyutin berapa wajah? Saya dibaca sekarang boleh dibaca apa di situ pada fi buyutin? Sukun nahak berapa? Salah ada berapa jumlahnya? 2, 4, 6. Kemudian raum berapa? 2 harakat. Berarti pada fi buyutin berapa ujuh? 4 ya, 4 wajah. Perhatian enggak paham. Jadi seakan-akan pada fi buyutin itu untuk raum dibaca mad tabii. Kalau untuk sukun mahal dibaca apa? Mad arif li sukun. Jumlah mad li sukun berapa? Jadi 2, 4, 6. Kalau mad tabii berapa jumlahnya? Cuma 2 harakat. Itu. Nanti insyaallah kita akan jelaskan lebih banyak insyaallah. Baik, al-ismam. Al-ismam itu syaratnya kalau terakhirnya apa? Dhammah. Jadi kalau terakhirnya dhammah itu dibaca dengan ismam. Nah, sekarang kalau sudah tahu di antara terakhir yang dibaca dhammah itu boleh dibaca dengan ismam. Itu pertama. Dibaca raum boleh enggak? Terakhirnya dhammah. Boleh. Dibaca sukun mahad boleh enggak? Boleh. Sehingga kalau terakhirnya dhammah boleh dibaca apa? Baca sukun mahad, dibaca raum, dibaca ismam. Kemudian ismam itu seperti sukun mahab. Jadi kalau ismam, kalau sukun mahab 3, misalkan 2, 4, 5, 2, 4, 6, maka ismam juga 2, 4, 6. Jadi kalau dibaca 3 wajah, maka ismam dibaca 3 wajah. Kalau ismam kalau sukun mahab dibaca 4, 5, 6, maka sukun ismam dibaca 4, 5, 6. Jadi sama. Tapi kita contoh misalnya. Baik, nasta'inu. Nasta'inu dhammah. Jadi boleh dibaca apa? Pertama, sukunul mahab. Sukunul mahab. Jumlahnya berapa sini? 3, 7. Dibaca berapa? 2, 4, 6. Boleh dibaca raum enggak? Boleh enggak? Ingat, hukumnya raum itu seperti apa? Al-wasl. Jadi seakan-akan dibaca mad apa? Mata tabi, sehingga jumlahnya berapa di sini? 2 harakat saja. Kemudian ismam, boleh dibaca ismam enggak? Ismam jumlahnya seperti persis ini, sukun mahad. Berarti dibaca berapa? 2, 4, 6. Sehingga pada nasta'inu berapa ujuh? Berapa jumlahnya? Tinggal jumlahkan ini. Apa? Kan? Sabah ujuh. Pada nasta'inu dibaca 7 macam. Kita baca sekarang 7 macam itu semuanya dengan sukun mahad. Pertama dengan sukun. Seakan-akan terakhirnya sukun. Jadi betul. Kita baca 2 harakat. Nasta'in. Kemudian nasta'in. 2 aja. Nasta'in. Nasta'in. Dibaca 4 harakat. Sekarang nasta'in. Kemudian nasta'in. Kemudian nasta'in. Dibaca 6 nasta'in. Kemudian nasta'in. Udah, langsung aja sekarang kita terapkan pada ismam. Ismam dibaca 2, 4, 6 sekarang. Ismam langsung karena sama. Jumlahnya pasti sama antara sukun mahad dengan ismam. Kita baca 2 harakat. Kemudian bibirnya langsung maju. Membentuk syakal dhammah. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. Cuma ini aja, bibirnya aja digerakkan. Nasta'in. Kalau di sana ada kalimah seperti fayakuna, boleh dibaca fayakunu. Kun fayakun. Kalau enggak tahu ini, bagaimana cara membacanya, maka tidak akan diketahui itu syakal dhammah atau syakal fathah. Kalau kalian baca dengan ismam akan diketahui bahwasanya terakhirnya itu apa? Dhammah. Tapi kalau kalian cuma baca, misalnya cuma sukun lumahab, maka tidak diketahui. Syakal di sini pakai fathah atau dhammah. Kalian baca fayakun, tidak diketahui sekarang. Itu terakhirnya dhammah atau fathah. Ada khilafnya, persisian dalam qiraat sana. Di antara dhammah dengan fathah. Kalau nasta'in ini ijma' di situ. Ijma' tidak ada, yang nasta'ina tidak ada. Cuma disitu. Taib nasta'in. Kita baca dengan ismam. Dua harokat. Nasta'in. Demian. Nasta'in. Coba saya ingin melihat. Baca sini. Ismam. Dibaca sukun dulu. Nasta'in. Dhammah. Sakalnya dhammah. Dua harokat. Baca. Endek. Nasta'in. Ndak. Nasta'in. Ayo. Dibaca empat harokat sekarang. Pakai ismam. Nasta'in. Biasa saja. Nasta'in. Kayak syakalnya dhamma. Ndak. Nasta'in. Ini mana dhammahnya? Betul-betul U. Bentuknya bentuk syakal U. Empat harokat. Baca. Empat harokat. Biarkan aja, biarkan. Nasta'in. Biarkan. Anak. Ayo. Dhamma dibentuk U. Sekali lagi. Ayo, dibaca 6 sekarang. Ayo. U. Bentuk U. Ini sama apa? 6 harokat, 6 harokat. Dibaca sukun dulu. Nasta'in. Demikian. Nasta'in. Nah, kemudian selesai sudah. Sekarang dibaca sukun lahab. Sukun lahab dibaca dua harokat. Baca sukun lahab. Dua harokat aja. Nasta'in. Baca 4. Baca 6. Baik. Bakia ar-rom. Ar-rom kalau wasl. Seakan-akan kalian baca dengan apa? Wasl. Berarti mengkidarnya berapa? Dua harokat. Nasta'in. Jamian. Nasta'in. Nasta'in. Anda tulis saja. Sekarang tulis untuk contoh-contohnya. Ini contoh-contoh sekarang. Aqsam al-waqf. Aqsam al-waqf. Baik. Awalan nomor satu, sekarang nomor satu. Mad tabi'i arif bisukun. Mad tabi'i arif bisukun. Bayang kosim ila filati akasam. Langsung nomor ditulis nomor satu, satu lagi. Tapi dikasih beda antara nomor satu yang nomor satu misalkan nomor pertama jadi kurung, kemudian yang ini lain. Jadi untuk membedakan. Dan nomor satu al maftuh seperti al mustaqima laha salahata aujuh, laha salahata aujuh. Sukun al-mahab langsung buat kurung 2, 4, 6 Baik. Yang kedua, jadi pertama ada al-maftuh, yang kedua al-madmum. Lahu nasta'inu laha sab'ah aujuh, laha sab'ah aujuh. Mungkin bisa ditulis A, B, C itu. Alif, Ba, Ta misalnya. Alif Sukun al-maham buka kurung 2, 4, 6 Baik. Terus Al-Ba apa? Al-Ismam 2, 4, 6 juga. Kemudian Ar-Raum 2. Ar-Raum 2. Baik. Al-Maksur yang ketiga apa? Al-Maksur contohnya nahu azab alimin, plus alimin laha salah aujuh, arba aujuh Arba'ata aujuh. Baik, enam. Baik. Alif sekarang. Alif. Sukun al-mahab. Buka kurung. 2, 4, 6 2, 4, 6 Terus. Ba. Ar-Rawm. Buka kurung. 2. Selesai dah. Contoh-contohnya itu. Mad at-tabi'i arid lis-sukun. Baik. Yang kedua, mad wajib al-muttasil arid lis-sukun. Wajib muttasil arid lis-sukun. Yang qasim ila salahati aqsam. Yang qasim ila salahati aqsam. Sama seperti tadi. Dari al-maftuh. Coba anda melihat al-maftuh sekarang. Nahu al-maftuh. Nahu السماء السماء لها ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه ثلاثة لها ثلاثة أوجه لا ثلاثة أوجه نعم طيب ألف سكون المحض سكون المحض buka kurung 4 5 6 4 5 6 yang kedua tadi didahulukan dhammahnya atau kasrahnya dhammah saya dhammah sekarang al madmum al madmum yang kedua al madmum nahu as-sufaha'u as-sufaha'u laha thamaniyah awjuh thamaniyah awjuh alif sukunul mahad buka kurung 4 5 6 kemudian ba al ismam 4 5 6 kemudian ar-raum 4 5 ar-raum berapa 4 5 baik yang ketiga al maksur Al-Maksur Nahu Minas Samai Minas Samai Laha Khamsa Aujuh Al-Alif Al-Ma Al-Alif Sukun Al-Mahab sukun al-mahad buka kurung 4 5 6 yang kedua ar-raum ar-raum 4 5 kemudian ketiga mad لازم كلمة مثقل عارف للسكون لازم كلمة مثقل عارف للسكون agak banyak ini طيب kan kosin gila kan salah satu aksam sulit tadi ya sulit tadi طيب المفتوح نحو صواف صواف saya tulis, tidak tulis tidak bisa nih kalau saya masih hidup bisa ngajari, kalau bisa meninggal bagaimana, tidak bisa ngajari kali ya صواف laha وجه واحد سكون المحب بقى كرون ست نام بقى كرون نام طيب المدموم كان كدوا المدموم كدوا المدموم نحو ولا جانن ولا جانن لها ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه ألف سكون محض نام إسمام 6 ba sekarang. Terus arum yang ta apa? Arum 6 sama itu. Kemudian al-maksur. Yang ketiga al-maksur. Nahu mudarrin. Mudarrin. Laha wajahan, wajahan. Sukun al-nahab 6, rom 6. Mahfum. Sudah, kita selesai. Kita enggak selesai. Jadi sekarang kita kembali untuk penjelasan. Seperti as-sama'u, as-sama'u. Mat apa di situ? Mat wajib mutasil arif disukun. Kalau terakhirnya dhammah boleh dibaca apa aja? Ar-rum, sukun al-mahad awalan. Ismam warum. Sukun al-mahad jumlahnya berapa? 4, 5, 6. Ismam sama berapa? 4, 5, 6. Kalau rum 4, 5. Sehingga pada as-sama'u atau as-sufaha'u berapa wajah? 8. 8 awjuh. 8 wajah situ. Segi. 8 segi. Baik, sekarang kalau terakhirnya tak marbutah. Boleh dibaca apa aja? Sajaratun. Boleh dibaca apa? Sukun mahab. Apa lagi? Hah? Sajaratun. Siapa yang tahu? Kalau terakhirnya tak marbutah, tidak boleh dibaca kecuali sukun mahab. Ini pembahasan sebelumnya. Baik. Kalau sajaratun tidak boleh kalian baca kecuali apa? Sukun mahab. Atau arif lishakl, lishakl. Seperti lam yakunilladzina kafaru lam yakun. Kalian baca cuma apa? Sukun al-mahab saja. Sukun al-mahab. Kalau terakhirnya fathah. Dibaca apa? Sukun al-mahab saja. Karena syaratnya rom itu kalau terakhirnya apa? Dhamma atau kasrah. Kalau ismam syaratnya apa? Dhamma. Maka yang lain-lainnya ada pengecualian di atas tadi. Jadi harus dibaca dengan sukun dan mahab. Seperti tadi kata nomor 2 jadi as-sakin. Itu harus dibaca sukun dan mahab. Yang ketiga ad lisakal itu harus sukun mahab. Kemudian at-ta al-marbutah harus dibaca sukun mahab. Al-mafku harus dibaca sukun mahab. Kecuali pada nomor 1 tadi. Nomor 1 pada al-madmum. Itu boleh dibaca sukun. Boleh dibaca ar-rum. Boleh dibaca ismam. Baik. Dengan juga kalau hak domir yang dilalui oleh dhamma atau wawu. Kemudian kasrah atau ya. Jadi tidak boleh dibaca kecuali sukun mahab. Jadi mulai nomor 2. Sampai nomor 7. Tadi ada tambahan nomor 7 apa terakhirnya? Lala. Betul. Mulai nomor 2 sampai nomor 6 dibaca sukun mahad saja. Baik. Kemudian nomor 1 boleh dibaca sukun mahad, boleh dibaca rom, boleh dibaca ismam. Kalau nomor 7 boleh dibaca apa? Terakhirnya kasrah. Sukun mahad dan rom. Baik, sekarang ujian. Sudah paham ujian? Ja'a kamal juhna yadul basit. Berapa segi bacanya? Berapa? 1. Tidak, sukun mahab. Coba dibaca sukul mahab. Tapi jumlahnya berapa sukul mahab situ? Enam harakat. Harakat. Salah satu ujung. Yang boleh dibaca apa? Empat harakat. Boleh dibaca lima. Boleh dibaca enam. Baik. Sekarang. Ar-Rahimu. Ar-Rahimu. Hanya domba. Berapa segi bacanya? Sukun maham, arom, ismam. Kalau terakhirnya domah pasti bisa dibaca tiga. Tapi ada pengecualian tadi. Pengecualian nomor dua dan sampai nomor enam itu tidak boleh kalian baca. Walaupun syakilnya itu domah, itu tidak boleh kalian baca kecuali sukun maham. Itu ada pengecualian tadi. Seperti sajaratun. Karena terakhirnya tamat butuh tidak boleh kalian baca kecuali sukun maham. Baik. Ar-Rahimu. Ini keluar semua ini mau apa ini anak-anaknya? Banyak alasan. Berapa ujuh? Sukun mahat selasa. Ayo. Kam, gitar. Ayo. Ayo. Ayo. Ini sukun mahat boleh dibaca tiga. Ar-Rahim dibaca berapa? Karena rom seperti wasl. Kemudian ismam dibaca berapa? Salah. Sehingga pada ar-rahimu dibaca berapa ujuh? Sama ujuh. Baik. Maliki. Maliki. Terakhirnya kasrah sah. Terakhirnya kasrah. Kam ujuh. Wajhan. Selasa. Sekarang boleh dibaca apa aja situ? Sukun mahab. Wajan. Ini sukun mahab. Kemudian yang kedua boleh dibaca apa? Isma boleh. Terakhirnya apa? Kasrah. Berarti boleh dibaca apa aja? Sukun dan rom. Sukun mahab. Kemudian rom. Kemudian matnya itu berapa? Maliki. Malik. So. Jadi kalian baca cukup Malik. Berarti cuma dua harokat pada ma-nya. Jadi tidak ada pada Maliki kecuali dua segi bacaan. Maliki. Dibaca sukun al-mahad. Dibaca dengan rom. Malik. Kemudian Malik. Maliki. Maliki. Taim azabin. Azabin berapa aujuh? Berapa? Ayo. Harakatan arba wasid. Kemudian dibaca apa lagi? Arum berapa? Hamzah. Fakat. Nah. Kemudian ismam boleh tidak? Kenapa? Karena kasrah. Jadi ini cuma berapa? Arba. Aujuh. Terakhir sekarang untuk yang tentang belakang. Hendaknya terkini. Sawaun. Jangan lihat. Dibaca pertama. Coba dibaca apa? Sukun atau rom atau isman? Sukun mahad jumlahnya berapa? Baca berapa harokat? 4, 5, 6. Baik, sawaun 4, 5, 6. Baik. Isman berapa? 4, 5, 6. Rom berapa? Boleh dibaca 2. Mat apa di situ? Sawaun mat apa? Wajib mesti boleh dibaca dua. Ayat 45. Berarti berapa? 8. 8 segi. Paham tak kira-kira? Baik. Al-Maghdubi. Al-Maghdubi. Ana sahib tabi'a. Anta. Dibaca apa aja? Sukun mahad. Semuanya berapa? Kam miqdar? Harakatan? Arba usid. Tuhim. Ar-Rum. Berapa jumlahnya? Harakatan. Fakat. Al-Maghdubi. Ismam berapa? Enggak ada ismam. Kenapa? Karena terakhirnya kasrah. Berarti pada al-maghdubi berapa? Arba. Oh iya. Baik. Kaffatan. Kam wajhuna? Andak-andak. Sukun mahal berapa jumlahnya? Sita. Warum kam? Kafatan. Rum berapa? Rum berapa jumlahnya? Kelas? Kamu kita haruh? Aywa ismam kam rum kam. Ana ana Muhammad. Aywa. Andak andak. Kaffatan. Andak andak. Jangan tidur terus. Anta. Berapa jumlahnya? Berapa kam? Lagi daru. 6. Rum. Kam. Kam gedar. 6. Dan ismam. Enggak ada. Andak. Kafatan. Ewa. Berapa? 6. Rum. Enggak ada. Wal ismam. Kenapa? Terakhirnya apa? Terakhirnya tak marbutah pertama. Kemudian terakhir yang kedua berharakat apa? Fathah. So. Jadi enggak boleh dibaca kecuali sukun mahad saja. Kafatan terakhirnya pertama tak marbutah. Yang kedua terakhirnya fathah. Kalau terakhirnya fathah tidak boleh kalian baca kecuali sukun mahad. Baik. Sekarang ghairu. Ghairu. Sekarang ini masuk di mana tadi? Enggak ada tanda tadi kan? Berarti mad lin arif lisukun. Ghairu. Berapa aujuh sekarang? Ghairu. Baik. Hendak. Sukun mahal boleh tidak? Berapa jumlahnya? 3. 2. 2, 4, 5, 6. Dibaca berapa? Ayo. Sukun mahal berapa jumlahnya? Satu aja. Berapa jumlahnya? 2, 4, 6. Ayo, 2, 4, 6. Kemudian Rum berapa? 2 harakat. Nanti biar dibenarkan nanti. Wal ismam berapa? 2, 4, 6. Siapa yang betulkan? Rum dibaca berapa? Rum dibaca berapa? Anda sahabat tahu ya. Anda yang bilang Rum. Rum kal wasr. Saya akan kalian baca seperti wasal. Kalian baca ghairu ulid darar hakala atau ghairu berapa? Satu berapa? Mekdarnya berapa? Mekdarnya berapa? Ayo akal min harokatin. Jadi baca tujuh. Jadi segi sukun mahad dua harokat, kemudian empat, enam. Kalau rom kurang dari dua harokat. Kemudian ismam dibaca dua, empat, enam. Agak rumit. Sekarang Allahu sudah saya sebutkan berapa wajah di sini? Allahu terakhirnya dhamma. Kam awjuhuna inda irham? Hala? Bas? Fakat? Sukun mahal berapa? Halal. Harakatan wa arba wa ma yajus harakatan lima Allahu Allahu harakatan khamsa wa arba ayo ha sin wa rum harakatan Ismam Hakatan Arba Wasit berapa jumlahnya? Sabah Man Yazid Kam Aujuh Al-Waqaf sudah saya sebutkan, kalian lupa aja. Berapa? 14. Kalian lupa 14 wajah. Pertama, kalian baca dengan apa? Dengan sid harakat sah. Jadi Allah. A-nya dibaca 6. A-nya situ. Nyatohnya dibaca 2. Allah. Itu harakat. Ya, A-nya dibaca. Ini kemarin kalian lupa aja. Nah, ini boleh dibaca apa? Boleh dibaca sid harakat, boleh dibaca apa? Ish, ismam kemarin. Ah, masing-masing ini membawa berapa? 7. Jadi sukun mahal, kemudian rom, kemudian ismam. Sukun mahal berapa jumlahnya? 2, 4, 6. Ini juga gitu, 2, 4, 6, ini berapa? 2, 7 sudah kok. Kita baca ismam sekarang. Ismam sama. Ismam. Lala, ya tasil. Afan, tasil. Afan. Tasil. Dibaca dengan tasil. Tasil. Dibaca dengan sukun mahab. Kemudian rom, kemudian apa? Ismam. Ini masing-masing 2, 4, 6. Kemudian ini 2. Ini 2, 4, 6. Ini. Berarti 14 segi. Kan sudah lupa. Jadi boleh dibaca 14 bacaan di situ. Pada Allahu. Ini ringkas. Jadi cepat yang paham. Kedua. Jadi masing-masing berapa? Masing-masing 7. Baik, kita baca sekarang. Kita baca dengan sukun mahab dua harokat. Kita baca enam dulu pada A-nya. Enam dulu. Allah. Demikian. Allah. Dua harokat. Allahnya badalah Allah dua harokat. Kemudian Allahnya dibaca empat sekarang. Sama A-nya juga 6. Allah. Nian. di ayat 6. Allah. Ya. Allah. Nanti kita baca ismam juga 3. Allah. Ini kan? Langsung bentuk dhamma. Allah. Ya. Allah. Dibaca 4, kemudian dibaca 6. Kalau rong kalau asal Allah. Ini kan? Allah. Sudah selesai. Apa? 7. Dengan 6 harokat pada A-nya. Kan A-nya kita baca dengan tasil. Allah. Ini kan? Allah. Dua harokat. Allah. Ini kan? Allah. Kemudian kita baca 6. Allah. 4. Allah. Baca 6. Allah. Ini kan? Allah. Dan ismamnya sama. Ismamnya 2, 4, 6. Allah. Mian? Allah. Baik. Allah. Mian? Allah. Ismam. Allah. Allah. Baca 2 harakat. Allah. Mian? Dengan rom terakhir. Intahayna. Jadi Allah jumlah berapa segi? 14. 14 bacaan. Mungkin kalau kalian tanya orang itu enggak tahu. Ini kalian lebih pintar dari orang itu nanti. Dan ini kalau kalian baca dengan kira awars misalnya. Dengan ayat sebelumnya. Bisa sampai 70. Pusing nanti mikirnya. Nanti kalau sudah mendalami. Baru nanti kalian. Saya pada az-zakaroin. Az-zakaroini. Terakhirnya apa? Kasroh. Boleh dibaca apa berarti? Sukun dan rum saja. So? Kenapa? Kan terakhirnya kasroh. Dibaca sukun dan mahab. Jumlahnya. Kan bacaan panjangnya situ berapa jumlahnya? Az-zakaroin. Hah? 2. 2, 4, 6. Kemudian rom berapa? 2. Jadi sini pada dibaca dengan sitah dulu. Az-zakaroini. Itu dibaca sukun. Az-zakaroin. 2 harakat. Az-zakaroin. 4. Az-zakaroin. 6. Sukun mahab sudah selesai. Kemudian rum. Az-zakaroin. Berapa? 2 harakat. Berarti pada az-zakaroin sudah kita lampaui berapa? 4. 4 segi. Kemudian A boleh dibaca apa? Tasil. Masing-masing sukun mahad 3 wajah. Rom 1 wajah. Berarti pada A zakarin berapa? 8. 8 bacaan. Mafhum? Jadi bikin intihan. Banyak sekarang sudah tak tulis. Intihan di sini. Baik. Harajun. Harajun. Berapa bacaan itu? Berapa segi? Anda ya Imam. 3. Apa? Dibaca berapa matnya? Harajun. 2, 4, 6. Warum 2 Al-Ismam 26 Anda Irham Sukun Mahat berapa? Hah? Boleh kalian baca haraj gitu boleh? Boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti tidak ada kecuali apa? Dia baca sukun mahat saja, enggak boleh dua harakat, enggak boleh. Kemarin haraj, enggak ada alifnya kok. Harajun. Saya bilang apa? Bilang haraj gitu enggak kan? Harajun. Jadi di situ ada berapa? 3 bacaan harajun. Jadi baca apa? Sukun mahat, kemudian rom, kemudian ismam. Udah ini aja. Tidak boleh kalian baca dua harakat atau 4. Tidak boleh. Harajun. Sah. Imtihan. Sudah jatuh 2. Sudah. Sudah tak tulis banyak ini. Baik. Lahumul haqqu. Lahumul haqqu. Lahumu. Sekarang. Lahumul haqq. Kam ujuh? Lahumul haq pada lahum sini. Lahumul haqqu. Berapa segi bacaan? Salah. Man yazid? Siapa yang nambah? Berapa? Adam. Endek. Berapa baca? Salah apa? 3 aja gak keterima. Endek, berapa? Lahumul haqq. Hah? Wahid. Dengan apa? Fakot. Barum ismam. Berarti 3 dong. Hah? Es. Sekurumahan. Fakot. Cuma 1 aja. Dibaca sukun mahat. Karena aslinya apa? Aslinya sukun. Aslinya itu sukun. Kalau aslinya sukun, tidak boleh kalian baca kecuali sukun mahat saja. Itu lahumul haq. Aslinya lahum al-haqqu. Horikah ma'ahuna. Yang ketiga, li'adli itiqo as-sakinain. Jadi dikasih halakat karena bertemunya 2 sukun di situ. Yang 2 sukun tidak boleh. Lahum al-haq. Tidak boleh. Lahumul itu aslinya lahumul haq. Tidak boleh arti kasih harokat. Dia bacanya jelas. Lahumul haqqu. Cuma 1 bacaan situ. Yaitu sukun al-mahab. Ah, sudah banyak jatuh teman-teman. Baik. Wala jan. Jangan dibuka ya. Jangan dibuka lah ya. Jangan dibuka. Contoh. Cep. Watadu'u. Watadu'u. Ayo. Berapa bacaan situ? 1. Apa? Fakat. Entah ke pemama. Entah Ibrahim. Banyak teman-teman belum paham berarti. Entah ke pemama. Udah, sudah berlampau. Endek. 3. Dibaca apa aja? Ayo. Rom. Bas. Kemudian matnya berapa? Matnya, bacaan panjangnya berapa? Wata do'u. Wata do'u. 3. Berapa? Wata do'u. Wata do'u kullu. Tujuh. Tujuh enggak keterima sekarang. Ini sudah 7 enggak keterima. 3 enggak keterima tadi. Sama sudah tambahan. Berapa? Sebelum maham. Pokok. Ini 7 enggak terima. Cuma 1 kalian. Jadi orang nawar hitung juta aja enggak keter kami terima. Kok cuma nawar 1 juta ini gimana? Berapa? Enggak. Hah? Oke, tulis. Ini wa tadau surah Al-Hajj. Wa tadau. Ayo. Wahid. Dibilang 7 juta enggak terima kok. Kok cuma 1 juta nawarnya gimana sih? Ente Bilal. Endek. Ayo, salah apa? Aujuh. Ayo, ada melumat. Dibaca apa aja? Sukun mahan. Isma merum. Itu dibaca dengan sukun mahan. Watadok. Kemudian rum. Watadok. Kemudian isma watadok. Oh, udah. 3 berarti. 3 aujuh. Cuma ini ditipu, ketipu. Jadi hati-hati kalau ketipu ini. Masalahnya soalnya itu banyak tipuan. Mafhum. Hah? Soal dipelajari, besok diuji lagi nanti. Insyaallah besok diuji. Ada pertanyaan? Itu dihapus kemarin terhapus ya, itu dihapus yang pasti mila kesmen, dihapus saja situ waktu halkasi, dihapus saja yang ditulis yang pasti mila kesmen, dihapus, tidak ada situ yang pasti mila kesmen, dihapus saja kalimat-kalimat itu waktu halkasi. Ayo. Terserah kalian mau baca dengan rum, baca dengan ismam, nah itu. Tapi rata-rata dibaca dengan sukun mahab, karena orang rata-rata nggak tahu ahkam itu, lagi nggak baca qiraat. Kusayakun, boleh kalian baca gini, sayakun, boleh kalian baca ini, sayakun. Semuanya boleh gitu. Kalau terakhirnya fayakunu di qiraah lain situ. Kita fayakuna. Fayakuna berarti tidak ada kecuali sukun mahad karena terakhirnya fathah. Terakhirnya fathah. Kalau tidak paham nanti belajar pada yang teman-teman sudah paham. Belajar pada yang teman-teman yang sudah paham. Insyaallah kemudian imtihan. Ujian besok. Kita akan berikan soal-soal. Sekali lagi ini butuh perhatian dan orang-orang rata-rata tidak tahu bagaimana wajah ini. Nah ini pentingnya untuk mengetahui syakal terakhir itu apa. Nah itu. Kalau misalkan wacadda terakhirnya apa? Fathah. Tidak ada kecuali dibaca apa? Surul mahad. Kemudian ghairul haqqi terakhirnya apa? Kasrah. Dibaca apa? Sukun mahad dan rum. Pokoknya pertama mesti sukun mahad mesti ada gitu. Dan yang terasa dimulai sukun mahad mesti ada. Kemudian yang kedua tinggal melihat. Kalau terakhirnya dhammah boleh dibaca rum dan ismam. Terakhirnya kasrah dibaca apa? Rum. Itu aja. Sudah selesai ya. Terakhirnya kasrah dibaca rum. Terakhirnya dhammah rum ismam. Oh, udah itu. Yang pertama pasti sukun dan mahad. Nanti tinggal kalian lihat ada matnya apa enggak. Seperti ma'abin. Ma'abin. Situ mat apa? Kemarin. Mat badal. Alif sukun. Mat badal alif sukun. Mat badal ini sih. Kalau qiraah hamz sukunnya seperti mat at-tabi'i ini. Mat badal itu sama dengan mat at-tabi'i. Berarti ma'abin. Berapa ujuh? Sukun mahad berapa? 3, 2, 4, 6 perum harokatin, tapi ma'abin 4 wajah. Pertanyaan, nanti yang belum paham tanya ada teman yang sudah paham. Pembahasan agak rumit, pembahasan agak rumit sedikit aja sebenarnya. Kalau sudah paham nanti pintar. Hatta nanti guru besar Iqra atau guru besar Nahdiyah atau guru besar Iqraati kalian tes, nggak tahu itu. Mayoritas nggak tahu. Nah, ini berkaitan dengan qiraat yang berkaitan dengan qiraat itu. Dan ternyata memang belum dibahas. Sampai saya di Indonesia belajar hampir 9 tahun. Jadi belajar qiraat pakai lagu-lagu itu. Mulai SD kelas 5 sudah juara kecamatan waktu itu. SD kelas 5 dia meningkat terus-menerus. Kalau kabupaten berkali-kali juara 1. Kemudian kalau kota malah enggak juara. Jadi pilih kasih. Kalau provinsi malah masuk final. Ini belum pernah dibahas pembahasan seperti ini. Hatta dari korek-korek yang sudah internasional ataupun nasional sendiri enggak pernah membahas seperti ini. Nah, karena mereka rata-rata enggak tahu. Baik. Ada pertanyaan? Terakhirnya apa sih itu? Fathah berarti sukun lahab. Jadi 2, 3, 4. Kemudian al boleh dibaca apa? Baca sitah dibaca dengan tasil. Berarti dibaca berapa segi? 6 segi situ. Al anas 6 segi. Tep, dan terakhirnya fathah. Langsung ke pertanyaan. Sawafa matu wal lazim. Sudah tadi masuk tadi. Masuk pada contoh tadi. Jadi baca sukun mahat saja kan terakhirnya fathah. Kemudian matnya berapa? Matnya 6 harokat karena situ lazim kilmi mutakol situ. Sawafa. Nah, kecil ini cepat-cepat mau pulang ini. Insyaallah nanti sudah lagi pulang kalian. Nah, kalian bisa main-main pulang. Tapi kalau main-main terus kesini hafalannya rusak, terserah nanti. Soh, nanti meroja mulai sekarang. Meroja. Kemarin sudah kita tahu kan, jadi ahkamul mad. Jadi lihat pada ahkamul mad. Jadi mengetahui itu dibaca 2, 4, 6 itu. Seperti nasta'inu berarti apa? Mad arid lisukun. Berarti dibaca apa? 2, 4, 6. Kalau minas sama'i berarti mad apa situ? Wajib muttasil arid lisukun. Berarti apa? Berarti berada berapa? 4, 5, 6. Ma'abin mad apa situ? Badal arid lisukun. Kemudian khaufin matabas itu malin ayat disukun. Kalau dibaca berhenti berapa, kalau dibaca terus berapa, berhenti berapa aja? 2, 4, 6. Kalau dibaca terus kurang dari 2 harokat, yaitu kembalinya kepada ahkamul mad situ. Kalau enggak paham ahkamul mad, enggak paham al-waqf di awal kalim, cara berhenti pada akhir kalimat. Jadi kalau enggak faham pada itu, pada ahkamul mad, hukum-hukum mad. Ini bacaan wajib mutasil, ini silah tawilah, ini apa, tabi'i. Harus difahami semuanya itu, baru kalian akan faham terhadap waqf awakhir kalim. Cara berhenti pada akhir kalimat. Paham kan? Jadi pahami. Baik.